drope puntoning laku tumuju dateng Gusti zat kang amurpa tumati manunggaling kawula Gusti krentek ati bakal dumati mukti ingsun tanpa piranti.